Peta Akidah. Akidah. Syuktuha ya ghurbati, awa hakadha yajri zaman, zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Ahlul Kitab adalah sebutan untuk kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut Ahlul Kitab karena mereka telah diberi oleh Allah kitab suci. Mereka pernah mendapatkan kitab suci dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran menyebut mereka dengan istilah khusus, yaitu Ahlul Kitab. Dan sebutan ini mengandung penghargaan, mengandung penghormatan. Jadi mereka disebut Ahlul Kitab, artinya pemilik kitab, atau orang yang memiliki kitab suci. Dan sikap kaum muslimin terhadap Ahlul Kitab secara umum dan kaum Yahudi secara khusus, meskipun sama saja, sebutan Ahlul Kitab berlaku untuk kaum Yahudi dan Nasrani. Sikap Islam terhadap mereka adalah mendakwahinya. Mendakwahi mereka untuk masuk dalam Islam. Menyeru, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Satu-satunya agama yang diridhai Allah Ta'ala. Mengajak mereka dengan uslub yang baik, dengan sarana yang bijak, dan dengan hujah-hujah yang kuat. Sebab mereka adalah salah satu kaum yang diharapkan untuk masuk dalam Islam. Bahkan jarak antara Ahlul Kitab kepada Islam lebih dekat daripada orang kafir secara umumnya. Artinya, beberapa kesamaan antara Ahlul Kitab dengan umat Islam itu ada. Ada beberapa kesamaan. Di antaranya adalah mereka sama-sama memiliki kitab suci yang asalnya bersumber dari Allah. Dan mereka, Ahlul Kitab, mengimani Nabi-Nabi. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi secara asalnya mereka mengimani tentang hakikat kenabian. Bahwa ada Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah. Dan mereka mengimani Nabi-Nabi sejak Adam AS. Seterusnya sampai Isa AS. Kaum Nasrani mengimani sampai Isa AS. Sedangkan orang Yahudi mengkufuri Isa AS. Tapi pada prinsipnya mereka mengimani adanya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Mengimani wahyu, mengimani kitab suci. Dan karena itu mereka mengimani Allah Ta'ala. Meskipun keimanan mereka itu salah, batil, karena bercampur dengan kesyirikan dan tasawur, gambaran-gambaran yang keliru, yang sesat. Mereka mengimani hari akhir, mengimani surga, mengimani neraka. Meskipun keimanan mereka tentang hari akhir, tentang jannah dan nar itu banyak penyimpangan. Di antaranya adalah mereka mengklaim bahwa hanya mereka yang berhak masuk surga. Tapi pada dasarnya mereka beriman dengan surga dan neraka. Bahkan dalam kitab-kitab suci mereka masih terdapat ayat-ayat yang mengkhabarkan tentang kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad SAW. Sampai-sampai pada kitab suci yang sudah dirubah sekarang pun, pada kitab Bible yang ada sekarang ini pun, masih ada itu ayat-ayat yang masih secara jelas mengisyaratkan kenabian Muhammad SAW. Yang ayat-ayat itu banyak membimbing, menuntun orang-orang Nasrani yang berhati hanif, berhati lurus, dan cenderung kepada yang hak, dituntun oleh ayat-ayat itu untuk masuk dalam Islam. Oleh karena itu, harapan kita agar kaum Ahlul Kitab, kaum Nasrani khususnya, untuk masuk dalam Islam itu lebih besar daripada harapan kita kepada orang-orang yang musyrikin atau orang kafir secara umum. Artinya mereka lebih banyak kedekatan, ada kemiripan, sehingga lebih mungkin, lebih dekat kemungkinannya untuk masuk Islam daripada orang-orang kafir secara umumnya. Oleh karena itu, Allah SWT, khususnya dalam dua surat terpanjang, itu Al-Baqarah dan Ali Imran, juga dalam surat An-Nisa, juga dalam surat Al-Ma'idah. Jadi empat surat ini, di sini Allah Ta'ala banyak menjelaskan hujah-hujah yang hak, hujah-hujah yang benar, akan kebatilan akidah kaum Yahudi dan Nasrani. Dan menyeru mengajak mereka untuk masuk kepada Islam dan mengimani Rasulullah SAW. Tak terhitung banyaknya, ya. Ratusan. Bisa mencapai ratusan ayat-ayat kalau dikumpulkan dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, dengan juga An-Nisa dan Al-Ma'idah. Juga surah Al-A'raf. Di situ diterangkan panjang lebar tentang hujah-hujah kebenaran Islam dan kebatilan akidah Ahlul Kitab. Nah, oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 20, فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Kemudian jika mereka di sini maksudnya Ahlul Kitab. Karena ayat 19 menerangkan tentang Ahlul Kitab. Kemudian jika mereka, yakni Ahlul Kitab, mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, Aslamtu wajhiya lillah. Aku telah menyerahkan diriku kepada Allah. Aku telah Islam, telah tunduk kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu Ahlul Kitab. Dan kepada orang-orang yang ummi, yaitu kaum musyrikin Arab. Apakah kamu mau masuk Islam? Apakah kalian mau masuk Islam? Aslamtum? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu, wahai Muhammad, hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jelas, dalam ayat ini Allah mengarahkan khitab perintah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dan perintah ini berlaku pula untuk seluruh umatnya sampai hari akhir untuk mengajak, menyeru kepada seluruh ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasara, Nasrani, supaya mereka masuk dalam Islam dengan cara yang baik. A'aslamtum, sebuah tawaran. A'aslamtum, apakah kalian mau masuk Islam? Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau masuk Islam, sungguh mereka telah memilih petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, maka kewajibanmu, wahai Rasul, hanyalah menyampaikan. Bukan memaksa, bukan mengancam. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, hujah-hujah yang kuat, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Kemudian juga, kalaupun harus terpaksa, harus perlu ada perdebatan dengan pendeta-pendeta Nasrani, pendeta-pendeta Yahudi, dan sebagainya. Jadi, secara umum, uslub dakwah bukan dengan jidal, bukan dengan perdebatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, ayat 125, Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu, itu kepada Islam, dengan hikmah. Hikmah artinya kata-kata yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan hujah yang tepat, dengan cara yang tepat. Wal mu'idhatil hasanah, dan nasihat yang baik, yang menyentuh hati, melunakkan hati orang yang keras. Nah, ini dua uslub. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa uslub dakwah adalah dua, yaitu hikmah dan mu'idhatul hasanah, dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Kemudian kalau mereka membantah, ngotot serta bersikukuh dan melontarkan hujah-hujahnya, baru kita layani dengan jidal, dengan perdebatan. Jadi secara awal perdebatan tidak digunakan. Tapi kalau mereka membantah kaum muslimin, mengeluarkan argumen-argumen mereka, bahkan menyesatkan atau menyebutkan bahwa Islam itu sesat dan sebagainya, baru kita gunakan perdebatan atau jidal. Dan cara jidal pun, perdebatan pun bukan dengan debat sembarangan. Bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan Allah tidak mengatakan, wajadilhum billati hiya hasan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Tidak, tapi billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Dan hal ini berlaku pula bagi kaum Ahlul Kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat ke-46, dan janganlah kamu berbantah-bantahan atau berdebat dengan Ahlul Kitab, kecuali dengan cara yang terbaik, yang tidak menggugah kemarahan, tidak membangkitkan emosi, tidak bersifat provokasi, tapi dengan cara yang terbaik menyampaikan hujah-hujah yang benar dengan cara yang baik, agar mudah diterima oleh mereka. Sebab tujuan kita menyampaikan hujah-hujah bukan sekedar untuk menundukkan mereka atau mempermalukan mereka, tapi tujuannya adalah supaya mereka takut kepada Allah, mereka menerima kebenaran tersebut. Maka setiap cara yang menurut akal kita, menurut pertimbangan kita lebih mungkin untuk seorang itu menerima hidayah, menerima kebenaran, maka cara itu harus ditempuh. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي